Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di Ahad pagi hari ini di ujung bulan Zulqa'dah, 29 Zulqa'dah 1444 Hijriah, kembali kita bisa berkumpul dan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Di pagi hari ini kita telah sampai pada al-hadis ats-tsani asyar, hadis yang ke 12. Qala al-imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khairun ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'al fa inna law taftah 'amala shaytan. Rahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Bersemangatlah engkau untuk atau sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan kamu merasa lemah. Apabila engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah engkau mengatakan, kalau seandainya aku melakukan demikian, niscaya akan demikian dan demikian. Namun katakanlah, qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Allah telah menakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki, pasti akan Allah lakukan. Pasti Allah lakukan. Karena kata-kata lau, itu akan membuka amalan syaitan. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, hadis ini merupakan hadis yang agung dan mulia, mengandung pelajaran penting bagi kita, pelajaran dalam hal akidah, dalam hal iman, dalam hal manhaj, dalam akhlak, dalam amal, yang ini akan dijabarkan oleh muallif atau oleh pensyarah secara panjang lebar. Maka beliau katakan dalam syarahnya, hadzal hadis ishtamala ala usulin azimah wa kalimatin jami'ah. Hadis ini mengandung prinsip-prinsip yang besar dan kata-kata yang mencakup makna yang luas. Hadis ini mengandung prinsip-prinsip yang agung, yang besar, dan mengandung kata-kata yang mencakup makna-makna yang luas. Faminha isbatul mahabbati sifatan lillah wa annaha muta'alliqatun bi mahbubatihi wa biman qama biha. Di antaranya bahwa hadis ini, di antara prinsip dan makna-makna luas tersebut adalah bahwa pada hadis ini terdapat penetapan sifat cinta bagi Allah Ta'ala, bahwa Allah mencintai, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai, dan bahwa sifat cinta itu berkaitan dengan objek atau pihak yang Allah cintai, dan berkaitan dengan pihak yang memiliki sifat tersebut, yaitu Allah Ta'ala sendiri. Wadalla ala annaha tata'allaq bi iradatih wa masyiatih. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa sifat cinta itu berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Yani siapa yang Allah kehendaki untuk Allah cintai. Ya. Allah berkehendak mencintai mukmin dan tidak berkehendak mencintai orang kafir. Allah berkehendak mencintai al-muhsinin, al-muttaqin, as-sabirin. Sebaliknya, Allah tidak berkehendak mencintai orang-orang yang tidak bersifat demikian. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita harus yakin dan beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat cinta. Allah mencintai. Allah mencintai siapa dari antara hambanya yang Allah kehendaki. Dan di sini mengandung motivasi penting bagi kita, yaitu kita berbuat, kita beramal demi sesuatu yang bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mencintai. Sebutkan, Allah mencintai orang yang bertakwa, maka hendaknya kita memiliki sifat takwa. Allah mencintai orang-orang yang sabar, yuhibbus sabirin, maka kita hendaknya memiliki sifat itu, agar kita termasuk hamba yang Allah cintai. Termasuk di hadis ini, Allah katakan, Nabi SAW mengatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Sehingga kita perlu apa? Berbenah dengan keimanan kita, agar kita meraih tingkat keimanan yang lebih tinggi, lebih baik, lebih sempurna, sehingga lebih Allah cintai. Barakallahu fikum. Karenanya beliau katakan, wa aidan tatafadhal, cinta itu bertingkat-tingkat. Ya. Cinta itu bertingkat-tingkat. Semua kaum mukminin Allah cintai, namun bertingkat-tingkat. Semakin sempurna imannya, semakin kuat imannya, maka semakin Allah cintai. Maka beliau mengatakan, فَمَحَبَّتُهُ لِلْمُؤْمِنِ الْقَوِي أَعْظَمْ مِنْ مَحَبَّتِهِ لِلْمُؤْمِنِ الْضَعِيفِ. Ya. Maka kecintaan Allah kepada hamba mukmin yang kuat lebih besar dibandingkan cintanya kepada seorang mukmin yang lemah. Ya. Kita bersyukur apabila kita termasuk kaum mukminin, maka kita termasuk orang-orang hamba-hamba yang Allah cintai. Karena kita memiliki sifat dan sebab yang karenanya Allah mencintai, yaitu al-iman. Namun cinta itu bertingkat-tingkat. Ya. Semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin Allah cintai dia. Karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, menunjukkan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita agar kita terus menyempurnakan iman kita. Ya. Agar kita terus mengoreksi, melihat, dan mengontrol bagaimana iman kita. Apakah kita termasuk hamba-hamba yang al-mu'minul qawi, ataukah justru kita masih hamba-hamba yang al-mu'min al-da'if. Bagaimana mu'min yang qawi dan bagaimana mu'min yang da'if itu? Beliau melanjutkan, وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ يَشْمُلْ الْأَقَائِدَ الْقَلْبِيَةِ wal aqwal wal af'al. Hadis ini juga menunjukkan bahwa iman itu mencakup keyakinan kalbu, ucapan, dan perbuatan. Ya, mencakup apa? Keyakinan di dalam kalbu, ucapan, dan perbuatan. Kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah, fa innal imana bid'un wa sab'una syu'bah. Sebagaimana ini merupakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena iman itu ada 70 cabang lebih. A'laha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Cabang yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang yang terendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minhu. Dan rasa malu itu salah satu cabang, termasuk salah satu cabang darinya. Wa hadhihi syu'ab allati tarji ila al-a'mal al-batinah wadh-dhahirah kulluha min al-iman. Semua cabang-cabang ini yang kembalinya kepada amal-amal batin dan yang zahir, semuanya termasuk bagian dari iman. Faman qama biha haqqal qiyam wa kammala nafsahu bil ilmin nafi' wal amalis salih. Maka barang siapa yang menegakkan ya, semua unsur-unsur atau cabang-cabang keimanan itu, haqqal qiyam, dengan sebenar-benar penegakan, yakni benar-benar dia berupaya mengupayakan semua cabang-cabang iman itu, benar-benar dia miliki semuanya. Wa kammala nafsahu, dan dia sempurnakan dirinya dengan ilmu nafi' dan al-amal as-salih. Wa kammala ghairahu bitawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kemudian dia pun menyempurnakan orang lain dengan memberikan wasiat, saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Fahuwal mu'minul qawi. Nah, barang siapa yang memiliki ini semua, qama biha haqqal qiyam, ya, memiliki semua cabang-cabang keimanan itu dengan sebenar-benar qiyam, sebenar-benar upaya, dan dia menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain. Bagaimana menyempurnakan dirinya? Menyempurnakan dirinya dengan ilmu nafi'. Dia belajar, dia berupaya untuk meraih ilmu, ilmu nafi', dan dia amalkan. Ya, setelah dia mempelajari, dia mengerti dan memahaminya, maka dia amalkan. Kemudian dia pun tidak membiarkan, tidak hanya dirinya saja yang dia urus. Dia pun melihat pada orang mukmin dengan mukmin yang lemah, mukmin yang qawi lebih sempurna, mukmin yang lemah lebih kurang, lebih kuat keimanannya, lebih tinggi derajat keimanannya dibandingkan mukmin yang dhaif. Hadza min adillati salaf ala anna al-imana yazidu wa yanqus. Ini termasuk di antara dalilnya para salaf untuk membuktikan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Semakin dia banyak beramal, semakin dia melakukan berbagai cabang-cabang keimanan, maka dia keimanannya makin tinggi, makin sempurna. Sebaliknya yang kurang, dia tidak melakukan, tidak mengamalkan cabang-cabang iman itu, maka imannya makin berkurang, tidak seperti yang orang mengamalkannya. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tadi hari ini dia mengamalkan syu'abul iman sampai 50 cabang misalnya. Besoknya tidak, hanya 20 cabang, maka berkurang keimanannya. Ya, bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Wa dzalika bihasabi ulumil iman wa ma'arifihi wa bihasabi a'malihi. Itu semua sesuai dengan tingkat ilmu keimanan dan pengenalan keimanan, dan sesuai dengan tingkat amalan dia. Ya, semakin tinggi ilmunya, semakin dia mengerti, berilmu, mempelajari Al-Quran was Sunnah, ya, mempelajari iman, maka semakin tinggi keyakinannya, semakin kuat keyakinannya, semakin bertambah imannya. Demikian pula kalau dia ikuti dengan amal, semakin sempurna imannya, semakin kuat, ya, semakin banyak dia berbuat taat, semakin bertambah keimanannya. Karena memang iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa hadzal asl qad dalla 'alaihi al-kitab was sunnah fi mawadhi' katsira. Prinsip ini telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah di berbagai atau di banyak tempat, yaitu bahwa iman itu yazidu wa yanqus, dan bahwasanya iman itu bertambah sesuai dengan tingkat keilmuan, tingkat amalan, dan bahwasanya semakin seseorang menyempurnakan keilmuan dan amalannya, semakin bertambah pula imannya. Sebaliknya, kalau dia tidak menyempurnakannya, maka berkurang imannya. atau bahkan kalau dia berbuat maksiat, semakin berkurang keimanan dia. Ini prinsip yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mendengar kajian ini, baik di Lubuk Linggau, di Minahasa Tenggara, maupun di Kota Palu, ini menunjukkan kepada pelajaran penting bagi kita untuk melihat, ya, mengoreksi dan mengontrol iman kita. Apakah kita hamba-hamba mukmin yang benar-benar kita menyempurnakan keimanan kita dengan kita mengamalkan syu'abul iman, ya, semakin banyak yang kita amalkan sehingga semakin kita kuat keimanannya, ya, semakin kita berilmu, belajar ilmu dan ataukah justru tidak, yang itu akan membuat kita menjadi lemah. Ya, maka ayuhal aba, ayuhal ummahat, ya, baik ikhwah maupun akhwat, itu juga hendaknya kita memperhatikan keimanan kita. Dan insya Allah termasuk asbab ziyadatul iman apabila kita hadir di majlis ilmu, ya, karena itu para salaf, para sahabat mengatakan, ta'al bina nu'min sa'atan, kemarilah kita beriman sejenak. Ya, maksudnya kita menambah iman kita, menguatkan iman kita, memperbaiki keimanan kita. Dengan cara bagaimana? Duduk sejenak, walaupun sejenak, duduk di majlis ilmu. Nah, mengingat Allah, ya, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat akhirat, ingat kematian. Dia menyadari dia masih banyak kurang amalnya. Ya, apa yang dia siapkan untuk hari kematian esok? Nah, dia merasa kurang, maka bertambah imannya. Dia bertekad untuk terus beramal. Dia banyak bertaubat, dia banyak beristighfar, dia menyadari dirinya banyak dosa, dirinya masih sering berbuat maksiat, maka dia bertaubat, beristighfar kepada Allah. Ini akan menghapus dosa-dosanya. Ya. Sehingga apa? Menguatkan keimanannya, menambah keimanannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Hanyalah orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah, diingatkan dengan Allah, berzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sangat agung di dalam kalbunya. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih besar dalam kalbunya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya apapun yang Allah perintahkan, maka segera dia amalkan. Apapun yang Allah larang, segera dia tinggalkan. Panggilan Allah, segera dia datang. Nah, ini orang yang beriman. Disebut nama Allah, diingatkan nama Allah, bergetar kalbunya. Karena dia sangat kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, mengenal sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah. Ya, Allah Ta'ala di lain juga memiliki syadidul iqab. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang selama ini banyak memberikan nikmat padanya, banyak memberikan rizki kepadanya. Dialah Allah yang mengetahui seluruh seluk-beluk yang ada pada dirinya. Ya. Karena Allah Al-Alim, Alimun bidzatis sudur, Alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu perkara yang gaib, tersembunyi maupun yang tampak. Allah tahu. Nah, suara apapun, selirih apapun, bahkan yang tersembunyi di dalam dada sekalipun, Allah Ta'ala tahu. Ya, karenanya dia apabila disebut nama Allah, bergetar kalbunya. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Ta'ala, zadatuhum imana. Ayat-ayat itu akan menambah iman dia. Betapa nikmat. Ya, tatkala seorang duduk di majlis ilmu, nah, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini mengingatkan dia, ya, kepada Allah, mengingatkan dia kepada hari akhir. Nah, mengingatkan dia untuk beramal saleh. Ya. Mengingatkan dia untuk segera kembali bertaubat, menjauhi dosa-dosa. Ya. Maka ini menambah iman dia. Wa 'alallahi yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Maka ini itulah bahaya iman. Ya. Salah satunya ada di majlis ilmu. Di majlis ilmu kita diingatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sejak yang tadinya kita lalai, kita lupa, ya, sering masih berbuat dosa, berbuat maksiat, ya. kita sembarangan, masih enggak serius dalam bermanhaj misalnya, atau kita masih kadang bahkan kurang ingkar mungkarnya terhadap kekufuran, kesyirikan misalnya, maka di majelis ilmu itu akan bertambah. Nah, bertambah iman kita. Ya, diingatkan kita semua dengan perkara-perkara tersebut, bahwa keimanan ini, akidah tauhid ini sangatlah penting. Ya, bahwa seorang pun tidak ada, tidak bisa, dan tidak boleh ada seorang pun merasa aman, merasa dirinya sudah beriman, sudah bertauhid, saya enggak akan jatuh kepada kekufuran, saya enggak mungkin berbuat kesyirikan, ya, atau merasa sudah manhajnya ya sudah lurus, ya, maka tidak demikian. Justru kita harus terus berupaya. Nah, termasuk ya ikhwah, ketika kondisi-kondisi al-fitnah di mana kita sangat butuh kepada ilmu, butuh kepada bimbingan ulama, maka kita kembali ke majelis-majelis ilmu. Ya, di situ benar-benar kita akan, sebagaimana dikatakan oleh para sahabat tadi, ta'al bina nu'min sa'atan. Kemarilah bersama kami, kita beriman sejenak. Ya, kita beriman, untuk kita, keimanan kita, menambah iman kita dengan apa? Bekal ilmu, manfaat, ilmu nafi', ya, berbekal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berbekal sunnatul rasul alaihi salatu wassalam, yang itu menjadi benteng bagi iman kita, akidah kita, menjadi benteng bagi manhaj kita, ibadah kita, demikian pula memperbaiki akhlak kita, ya, sifat-sifat kaku, kasar, sifat-sifat hasad, itu akan diperbaiki majlis. Ya, asalkan seorang didasari dengan niat yang ikhlas, didasari siap tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran, bimbingan-bimbingan dalil, ya, keterangan-keterangan para ulama, dia jika demikian kondisinya, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk mau beramal, untuk mau menerapkan ilmu yang sudah dia dengar, yang sudah dia pahami itu tadi. Barakallahu fikum. Walamma fadala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin qawiyyihim wa dha'ifihim min tawaqqil qadah fil maqbul wa qala wa fi kullin khairun. Maka ketika Nabi menyebutkan atau mengunamakan, ya, antara kaum mukminin, antara yang kuat dengan yang lemah, Nabi mengutamakan yang kuat, maka khawatir dipahami celak sebagai bentuk celaan kepada pihak yang dinyatakan tidak utama, kurang utama. Itu dalam hal ini al-mukmin ad-dha'if. Maka Nabi pun mengatakan wa fi kullin khairun, pada semuanya atau pada masing-masingnya terdapat kelebihan. Artinya apa? Ketika Nabi menyebutkan keutamaan al-mu'minul qawi, ya, dan di situ lebih utama dibandingkan al-mu'min ad-dha'if, bukan berarti celaan. Bukan berarti celaan. Maka Nabi pun mengatakan apa? Wa fi kullin khairun, pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Namun kebaikannya lebih banyak mana? Lebih banyak al-mu'min al-qawi. Wa fi hadzal ihtiraf faidah nafisah. Pada bentuk menghilangkan sangkaan yang salah ini tadi, itu terdapat faedah yang sangat bagus. Ya, al-ihtiraz itu adalah bentuk menghilangkan sangkaan tadi, supaya enggak dikira bahwa berarti celaan kepada al-mu'min dhaif. Nah, pada cara seperti ini, metode yang dilakukan oleh Nabi seperti ini, itu terdapat faedah yang sangat bagus, sangat indah. Wahia anna ala man fadala bainal ashas awil adnas awil a'mal ayadkura wajhat tafdil. Barang siapa yang mengutamakan antara orang-orang atau jenis-jenis atau amal-amal, hendaknya dia sebutkan sisi keutamaannya. Kenapa kamu mengutamakan ini? Sebutkan sisi keutamaannya. Wajhatut tafdil, ya, bentuk keutamaan dan sisi keutamaannya itu perlu dijelaskan. Wa yahtaris bi dzikri al-fadl al-mushtarak bain al-fadil wal-maqbul. Ya, dia tetap menyebutkan keutamaan yang sifatnya mushtarak, sama-sama dimiliki antara yang utama dengan yang tidak utama. Nah, li'alla yatatarrak al-qadha ilal maqbul, supaya tidak sampai terjadi celaan kepada pihak yang tidak utama tadi. Wa kadzalika fi janibil akhar, demikian pula di sisi lain, idza dzakarta maratibasy syarr wal asrar, kalau engkau menyebutkan tingkatan-tingkatan kejelekan, wa dzakarta at-tafawud bainahuma, engkau sebutkan pula tingkat-tingkatan antara di antara kejelekan itu, ini jelek, yang ini lebih jelek lagi, ini lebih jelek lagi. Fayam bagi ba'da dzalik ayadzkura al-qadr al-mushtarak bainahuma, hendaknya engkau sebutkan sesuatu yang mustarab, yang sama-sama dimiliki pada semua kejelekan itu, min asbabil khair awis syar, ya, berkaitan dengan sebab-sebab kebaikan maupun sebab-sebab kejelekan. Wa hadza katsirun fi kitabi was sunnah. Baik, ya ikhwan, mungkin ini kita telah berlalu kurang lebih setengah jam. Dan kadar Allah masyafa'al, kondisi ana kurang fit, agak sakit, sehingga mungkin ana minta uzur untuk pelajaran ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah keterangan hadis atau syarah hadisnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Taib, tidak mengapa, tafadhal, sebelum ditutup, barangkali ada mau disampaikan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hamid dari Palu. Afwan, bisa Ustaz? Apakah benar bahwa jika Allah mencintai seorang wa idza ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai ujian, fa'atammahun, maka Ibrahim pun berhasil menyempurnakan, yakni menghadapi ujian itu dengan sebaik-baiknya. Demikian pula para nabi yang lainnya, tak luput nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa kali beliau menghadapi kekerasan dari kaumnya, bahkan sampai ancaman pembunuhan. Ya, harus berperang kaum kufar, ya, sampai beliau terluka. Nah, ini berbagai ujian dalam dakwahnya, beliau menghadapi berbagai kesulitan, berbagai problem. Ini ujian. Namun apa? Dia akan, seorang mukmin akan bisa menghadapi ujian tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga dari situ semakin tampak keimanan dan ketakwaan dan kesabarannya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Sehingga kalau dalilnya apa? Bahwa Allah akan menguji hamba yang beriman, hamba yang Allah cintai. Hadis Nabi tadi, man idza ahabballahu al-'abda ibtalahu. Juga ayat tadi di surat Al-Baqarah, wa idza ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Nah, itu di antara dalil. Yang lainnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, ana Abu Hafs dari Minahasa. Saya mau bertanya Ustaz soal itu tentang, anak lupa ya Ustaz, apa itu hadis atau qaul para salaf itu, ada suatu keadaan di mana ketika seseorang itu siangnya dia beriman, malamnya dia ingkar atau kafir, atau ada yang malamnya dia beriman, siangnya dia kafir. Ustaz Afwan, bisa dijelaskan itu maksudnya bagaimana dan apakah itu hadis atau qaul salaf, Ustaz? Nah, itu hadis Nabi alaihi salatu wasalam, badiru bil amal. Nabi bersabda, badiru bil amal fitanan ka kita'il lailil muzlim. Nah, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Yang fitnah itu seperti potongan-potongan malam. Ya, kemudian beliau sebutkan dahsyatnya fitnah tersebut. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang di pagi hari masih mukmin, di sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan di sore hari dia mukmin, di malam, di pagi harinya sudah kafir. Menunjukkan dahsyatnya fitnah itu, sehingga bisa membalik keimanan seseorang yang tadinya mukmin menjadi kafir dalam waktu yang tidak sampai sehari. Siang hari saja, tempo dari pagi dan sampai sore aja sudah berubah dia. Atau sebaliknya, tempo dari sore ke pagi hari berubah dia. Yang mestinya di pagi, di sore sampai pagi itu melewati waktu malam, mestinya dia berada di rumah istirahat, namun ternyata apa? Fitnah melandanya, fitnah menimpanya, fitnah mengejar dia, menimpa dia, sehingga dengan begitu cepat, walaupun di malam hari, telah mengubah ya, keimanan dia, mengubah keimanan dia. Dia sore dia masih mukmin, pagi sudah kafir. Nah, ini menunjukkan dahsyatnya fitnah, khusus di akhir zaman. Ya, di akhir zaman semakin banyak fitnah. Fitnah yang bukan hanya fitnah, ujian yang dialami oleh seseorang di tengah keluarganya. Ya. Fitnah seorang suami dengan yang menimpa suami di tengah atau bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Tidak itu saja, tapi fitnah yang berkaitan dengan mengancam keimanan seseorang, mengancam manhaj seseorang. Ya. Nah, di sini Nabi mengingatkan kita, badiru bil amal. Segeralah kalian beramal. Ya, segera amalkan. Tahu hak, tahu kebenaran, segera amalkan. Ya, jangan ditinggalkan, jangan kalian diam saja. Nah, seperti tahu hak bahwasanya ulama telah berfatwa, segera amalkan ya. Ya. Seperti yang terjadi di fitnah kali ini. Sudah tahu hak, bahwasanya ulama sudah bicara, sudah berfatwa, sudah menyelesaikan, memutuskan permasalahan. Tapi ternyata disembunyikan. Ini bahaya. Mestinya diamalkan. Segera, buru-buru beramal. Segera diamalkan. Barakallahu fikum. Bukan malah disembunyikan. Nah, bukan malah diputarbalikkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah sihhata al-afiyah was-salamah. Baik. Yang lainnya? Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa antum kadzalika jazakumullah khairan. Jika tidak ada, kita tutup majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.